bergembira memasuki bulan Ramadan, bersuka cita. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tarawih, dan tarawihnya karena iman dan benar-benar berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu tarawih hendaknya dilakukan, sangat-sangat dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah." Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan untuknya pahala salat semalaman suntuk. Dan ini pahala yang besar, yang kalau seandainya dalam kegiatan atau perlakuan nyata sangat jarang yang melakukan ini. Dan ini termasuk dari kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beramal sedikit dan berpahala yang besar. Kemudian sudah selanjutnya, sudah seyogianya juga malam tadi seorang muslim untuk mengisi malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah dia mengerjakan salat tarawih tersebut. Karena itulah inti dari memperbanyak ibadah di dalam Ramadan, bukan hanya sekedar mencukupkan dengan tarawih di masjid secara berjamaah. Kemudian selanjutnya, semestinya juga seorang muslim sudah melakukan untuk berniat di malam hari, sebagaimana hadis Maimunah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitu siyama minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari, maka tidak ada puasa atasnya. Fala siyama lahu, tidak ada puasa atasnya. Ketidakadaan ini adalah ketidaksahan puasanya. Dan berniat di dalam hati dan berniat untuk mengerjakan puasa besok hari. Dan boleh berniat untuk mengerjakan puasa selama sebulanan penuh. Akan tetapi jika nanti dia dalam keadaan menghadapi bulan-bulan Ramadan terputus niatnya karena satu dan lain hal, seperti sakit, bersafar, haid, maka dia kembali mengulang niatnya untuk berpuasa, melanjutkan puasa dari sisa-sisa hari puasa Ramadannya. Dan lebih utama lagi dia berniat di setiap malamnya agar menekankan dirinya berpuasa bulan Ramadan. Kemudian sudah siagianya tadi sahur, dia bersahur dan dianjurkan bersahur dengan kurma yang kering. Perhatikan sekali lagi, saya menekankan hal-hal ini agar kita benar-benar berpuasa sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan asal sekedar bersahur, bukan asal sekedar kenyang, bukan asal sekedar menutupi perut, tetapi usahakan sedetil mungkin sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersahurnya mendekati waktu azan subuh, agar pun sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu pernah bercerita kepada Anas bin Malik, "Annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qamu ila shalah." Bahwasanya mereka pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka bangun untuk mengerjakan salat. Anas bin Malik bertanya kepada Zaid ibn Thabit, "Kam qadru bainahuma?" Berapa jarak antara keduanya? Maka Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu menjawab, qadru khamsin au sittina ayat, sekitar 50 sampai 60 ayat seseorang membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa dekatnya waktu sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan azan subuh. Fungsinya adalah memang sahur tersebut untuk menguatkan seseorang dalam berpuasanya. Karena Islam dibangun di atas agama kemudahan, tidak ada kesulitan dalam Islam. Islam dibangun di atas keringanan, tidak ada keberatan dalam Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul isr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Tadi malam seseorang tidak dituntut untuk begadang semalaman suntuk, akan tetapi dia dituntut untuk memperbanyak ibadahnya. Jika mengantuk, dia istirahat. Bersahur tidak dituntut untuk bersahur di malam hari, karena tujuan sahur adalah menguatkan diri tatkala berpuasa. Karena memang normalnya manusia adalah makan setelah sholat subuh ataupun makan di waktu pagi hari. Akan tetapi karena kita dituntut untuk berpuasa, akhirnya Islam pun memberikan cara yang paling mudah dan paling ringan. Kemudian juga semestinya seorang muslim ketika sahurnya tadi beristighfar, dan alangkah indahnya beristighfar tatkala sahur. Karena ini termasuk daripada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat, wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Dan di dalam surah Az-Zariyat, di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang hamba-hamba yang bertakwa, yaitu alladzina yaquluna rabbana اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا الصادقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengucapkan, wahai Rabb kami, jauhkan kami, ampuni kami dari dosa-dosa, dan hapuskan dosa-dosa kami. Dan orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Maka sudah seyogianya sebelum azan subuh dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kemudian mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh setelah azan subuh. Kemudian dia mengerjakan salat subuh 2 rakaat, yang itu pahalanya dia harus ingat tatkala dia mengerjakan salat subuh tadi, sehingga dia senantiasa bersyukur atas nikmat Allah diberikan kemudahan dan menghilangkan ujub di dalam hatinya, di dalam dirinya tentang kekuatan dirinya, yaitu dia akhirnya harus mengingat hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shalla al-laila kullah, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Maka ingat hadis-hadis ini mengingatkan kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah dan menghilangkan rasa ujub bahwa ibadah tersebut aku yang sanggup mampu melakukannya. Wallahi, kalau seandainya Allah memberikan penyakit kepada kita, walau hanya dengan tertusuk jarum, kita tidak akan mampu mungkin untuk beribadah kepada Allah dengan maksimal kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu ayat wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah apa yang kalian kehendaki tercipta kecuali itu dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Dengan mengingat seperti ini, kita senantiasa akan bersyukur dan tunduk patuh kepada Allah, dan senantiasa menghilangkan rasa takabur dan ujub di dalam diri bahwa ibadah tersebut saya yang mengerjakan, ibadah tersebut kekuatan murni saya, dan aku. Wallahi alangkah indahnya seseorang ketika selalu bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah salat subuh dia berzikir pagi, dan di masjid ini sekitar jam 6 kurang 10 selalu diadakan majelis ta'lim, baik yang diisi oleh saya ataupun oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Khairullah Anwar Lutfi. Kemudian setelah itu dia sholat isyraq 2 rakaat. Ini semua kita runut dan hati-hati sekali setiap harinya, setiap paginya, setiap siangnya, berhati-hati sekali. Makanya sebelum memasuki bulan Ramadan, sudah seyogianya orang benar-benar memperhatikan ilmu tentang Ramadan dan puasa. Jangan sampai Ramadannya puasanya puasa orang awam. Apalagi orang-orang yang sudah lama mengaji, orang-orang yang sudah banyak ikut pengajian, kajian kitab sini, bahkan sudah banyak mengajar kajian kitab sana, akan tetapi puasanya puasa orang awam. Wallahi itu adalah sebuah kemunduran. Demi Allah itu adalah sebuah kerugian. Tatkala nanti berpuasa, maka hendaknya kita penuh dengan ketenangan, penuh dengan sakinah dan waqar. Diam jika tidak berkata yang baik, atau silahkan berkata yang baik. Dan kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, doa, karena bulan Ramadan, bulan Al-Quran, dan bulan Ramadan dikabulkan doa. Kemudian memperbanyak bersedekah, karena bulan Ramadan, bulan seseorang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dibandingkan ar-rihil mursalah, dibandingkan angin yang berterbangan. Kemudian setelah itu dia melakukan sholat wajib di awal waktu, dari zuhur, asar, dia lakukan sholat di awal waktu. Dan bagi laki-laki diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid, dan dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk menggapai saf yang pertama di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala tatkala dia di dalam bulan Ramadan ini. Saya tadi sebelum subuh berpikir prestasi-prestasi indah di dalam bulan Ramadan yang mungkin akan menjadi kenangan indah setelah seseorang keluar dari bulan Ramadan, dan akan menjadi bekal terindah ketika seseorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Prestasi indah di antaranya seseorang dalam bulan Ramadan melepaskan kesyirikan di dalam bulan Ramadan. Prestasi indah diantaranya seseorang akhirnya bisa membaca Al-Quran dengan lancar, karena di dalam bulan Ramadan dia benar-benar meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Prestasi-prestasi indah masih banyak yang lain yang mungkin menjadi kenangan paling indah tatkala Ramadan Mubarak 1437 ini. Silahkan kita masing-masing mencetak dan membuat kenangan indah yang akan terukir senantiasa tertulis selalu di dalam buku catatan amal kita. Dan semua dari kita yang menentukan diri kita dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mau menjelang berbuka dianjurkan dengan sangat untuk memperbanyak berdoa. Kemudian setelah itu dia berbuka, dan tatkala berbuka dia mengucapkan doa berbuka. Zahabal dhama wa batallatul uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan dianjurkan jangan terlalu israf di dalam berdoa, di dalam berbuka. Karena tujuan berbuka adalah untuk kembali merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membalas dendam setelah seharianan penuh dia tidak makan dan tidak minum. Dan sungguh sangat aneh ketika bulan Ramadan di tengah kaum muslimin terbesar sedunia terjadi inflasi. Inflasi itu adalah disebabkan karena seseorang banyak membeli barang, akhirnya menurun. Menurun kemudian harga dari rupiah. Ini aneh, padahal bulan Ramadan kita tidak terlalu banyak makan. Kenapa kemudian terjadi inflasi yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain? Bukankah ini terbalik? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dia berbuka puasa, maka dia bergembira. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lis-sha'imi farhatan, farhatun 'inda liqa'i rabbih wa farhatun 'inda fitrihi." Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kesenangan. Kesenangan tatkala bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat, dan kesenangan ketika berbuka puasa. Maka dia harus bergembira tatkala berbuka puasa. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitulah semestinya seseorang tatkala berpuasanya, sangat hati-hati. Setiap menitnya, setiap detiknya dia harus hati-hati. Jangan sampai menjadi puasanya puasa orang awam. Apalagi saya tekankan kepada jamaah Masjid Imam Asy-Syafi'i, yang mana jamaah masjid ini sudah banyak menuntut ilmu agama. Jangan menjadi puasanya puasa orang awam yang tidak menuntut ilmu agama. Bahkan lebih parah lagi, mungkin orang awam yang kita anggap awam, biasa, tidak istimewa, kebanyakan seperti orang lain, lebih banyak ibadahnya dibandingkan seseorang yang sudah mengaji ilmu agama. Maka ini yang bisa sampaikan untuk hal puasa. Yang kedua, mohon maaf kalau seandainya kembali saya duduk di sini dan saya harus katakan ini agar tidak ada hal-hal yang menempatkan di dalam hati bahwasanya sebagian sampai ke telinga saya, si fulan terus yang berbicara, bukankah masih ada ustadz yang lain. Maka ini jadwal, memang jadwal saya setiap Senin pagi setelah sholat subuh, baik di luar Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan. Dan saya berharap sekali bahwasanya jangan pernah ada yang bersu'udzan dengan seorang muslim, apalagi yang mengajari ilmu kepada kita. Wallahi ini akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk yang tidak pantas ada di dalam hati seorang muslim, dan tidak pantas ada dalam hati seorang penuntut ilmu. Sebuah hal yang sangat menyakitkan adalah ketika seseorang dia dituntut untuk mengamalkan ilmunya dengan mengajarkan ilmunya, akan tetapi kemudian dia dituduh sana sini. Maka kalau seandainya memang tidak boleh mengisi, diberitahu. Kalau seandainya memang sudah bosan diisi, diberitahu, asal agar tidak terjadi kesimpang siuran daripada kita harus bersu'udzan kepada orang lain. Jadi kalau seandainya tadi malam saya disuruh mengisi, sekarang mengisi, besok pagi lagi mengisi, maka memang itu memang jadwalnya seperti itu. Mohon tidak ada yang bersu'udzan di dalam hati para jamaah sekalian. Dan memang ada perkataan yang menarik, kathratul misas tudhibul ihsas. Karena saking banyak bertemu, saking banyak bergesekan, maka akan hilang naluri yang ada di dalam diri seseorang. Mungkin karena kita saking sering bertemunya, saking sering sudah bosan melihatnya, maka menganggap sesuatu yang disampaikan dari ilmu agama adalah biasa saja. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebab inilah kadang-kadang saya benar-benar harus memperhatikan siapa yang duduk di sini, agar tidak dikatakan pina paianya sorongan, one man show, pinanya berilmu sorongan. Mohon sekali, tidak ada yang ada menganggap di sini seperti itu. Kalau seandainya memang, dan saya harus mengatakan seperti ini di dalam bulan Ramadan, agar hilang di dalam diri kita perasaan-perasaan yang hasad dengki. Apalagi masalah-masalah sampai keluar daerah, diceritakan kepada orang-orang lain. A'udzubillah. Maka ini hati-hati. Dan saya berpesan bahwa permasalahan kita dengan Allah mungkin bisa ditutupi dengan taubat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas Rahmatnya, Allah rahmatnya mendahului kemarahannya. Akan tetapi permasalahan kita dengan manusia, hati-hati. Anda mungkin banyak amal ibadah, akan tetapi Anda mungkin banyak masalah dengan orang lain yang akan menghabiskan pahala. Seperti yang saya singgung di pertemuan kemarin, bahwa ada orang-orang yang bakhil bersedekah dengan hartanya, akan tetapi dia sangat-sangat gemar bersedekah dengan pahalanya, dengan menceritakan orang-orang lain kepada orang lain untuk menghasut orang lain tersebut. Hati-hati, ini dalam bulan Ramadan. Anda puasanya nanti akan menjadi puasanya orang awam. Rubba sa'im hadduhu min siyami al-ju'u wal-'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Maka kalau seandainya memang tidak ada jadwal, maka diberitahukan, jangan sampai nanti dibicarakan di belakang dan semisalnya. Dan saya harus mengatakan ini agar tidak terjadi lagi su'udzan di dalam hati kaum muslimin. Dan ini adalah sesuatu yang sangat kita jauhi tatkala di dalam bulan Ramadan khususnya, karena ini menghabiskan pahala, menghabiskan pahala yang harusnya kita benar-benar gapai di dalam bulan Ramadan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sekarang apa yang sudah kita baca dari ayat 256 dalam surat Al-Baqarah. Penulis mengatakan, ketika saya bacakan dulu ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah 256. Kemudian kita sudah membaca setengah atau seperempat dari tafsir yang disebutkan oleh penulis, yaitu bahwa ayat ini sebenarnya adalah menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Jadi saking sempurnanya Islam, seseorang tidak perlu untuk dipaksa masuk Islam. Saking sempurnanya Islam, seseorang tidak perlu dipaksa untuk dia didakwahi Islam. Dia hanya proses penyampaian. Islam yang sempurna ini tidak perlu memaksa seseorang, ayo kamu masuk Islam, dipaksa, tidak. Ya, karena dia sangat sempurna. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang sudah dibukakan hatinya oleh Allah untuk masuk Islam, maka dia akan masuk ke dalam agama Islam. Tetapi siapa yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari agama Islam ini, maka dia akan tidak masuk ke dalam agama Islam. Jadi ayat ini sebenarnya bukan ayat untuk menyatakan bahwa Islam tidak boleh mendakwahi orang agar masuk Islam. Ya, karena sebagian orang ada yang mengatakan bahwa ketika ada ayat ini turun, maka sudah tidak boleh berdakwah. Karena tidak ada paksaan dalam Islam. Paham maksud saya? Ya, ketika ayat ini turun, maka sudah tidak boleh berdakwah. Karena tidak ada paksaan dalam Islam. Ini keliru. Ini salah. Ya, dakwah tetap dijalankan. Dan ayat ini tujuannya bukan untuk menjelaskan atau menentang tentang dakwah. Ayat ini tujuannya menjelaskan tentang bahwa Islam itu tidak ada paksaan karena Islam itu sempurna. Nah, itu maksudnya. Jadi ayat ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Saking sempurnanya Islam, maka tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi urusan berdakwah tetap. Ya, urusan berdakwah tetap. Karena ada seorang mualaf pernah berkata kepada saya, "Ustaz, saya masuk Islam alhamdulillah. Tapi bapak saya masih menjadi orang kafir, Nasrani. Biarkan aja gin, bapak saya kayak itu. Kenapa?" Saya bilang, "Kenapa tidak didakwahi? Kan gak ada paksaan dalam Islam." Nah, lihat. Ini cara berpikir dia adalah bahwa ketika ada tidak ada paksaan dalam Islam, berarti orang ini sudah dibiarkan saja. Dan tidak didakwahi. Ya, tidak didakwahi. Dan dia, yang lebih parah lagi, dia berpikiran bahwa kalau tidak ada paksaan dalam Islam, berarti tidak didakwahi. Kalaupun dia tidak masuk Islam juga, karena tidak didakwahi tadi, maka dia tidak berdosa karena memang tidak ada paksaan dalam Islam. Nah, ini keliru. Kenapa ada pernyataan itu dalam hati seorang mu'alaf ini? Karena dia merasa dia masuk Islam. Kemudian di dalam Islam dicekoki bahwa siapa yang masuk Islam, dia masuk surga. Siapa yang tidak masuk Islam, dia masuk neraka. Maka dia dengan kepribadiannya dan kasih sayangnya kepada dan cintanya kepada bapaknya, dia kemudian ingin menyelamatkan bapaknya. Tapi si bapak tidak mau masuk Islam. Maka akhirnya dia berpikiran seperti tadi. Paham maksud saya? Ya, dia akhirnya berpikiran seperti tadi. Bahwasanya saya masuk Islam alhamdulillah. Berarti ada jaminan surga insyaallah ta'ala. Tetapi bapak saya tidak mau masuk Islam. Sudah saya dakwahi tidak mau masuk Islam. Apakah dia berdosa? Maka kita katakan iya berdosa. Lalu dia mengatakan, bukankah tidak ada paksaan dalam Islam? Nah, ini dia. Jadi, kata-kata dia, bukankah tidak ada paksaan dalam Islam, itu sebenarnya ingin menyelamatkan siapa? Si bapaknya tadi. Si ayahnya tadi. Ya, maka, cara menjawabnya mudah. Bahwa ayat 256 yang maksudnya tidak ada paksaan dalam Islam, itu maksudnya adalah menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Saking sempurnanya, maka tidak ada paksaan dalam Islam. Paham maksudnya ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini, para ikhwah, ada sebab turunnya. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi ayat ini dari Abdullah bin Abbas saya bacakan cerita turunnya, sebab turunnya. Nazalat fi rajulin minal ansar. Ayat ini turun menceritakan tentang seseorang dari kaum Ansar. Min Bani Salim ibni Auf. Dari keturunan Salim bin Auf. Yuqalulah. Namanya sering dipanggil dengan Al-Husayni. Al-Husayni. Kana lahu ibna Nasraniyan. Al-Husayni punya anak dua orang. Anaknya ini Nasrani. Wa kana huwa rajulun musliman. Rajulan musliman. Dan Al-Husayni ini sudah masuk Islam. Sedangkan anaknya belum masuk Islam. Maka Al-Husayni berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala astakrihuma?" Wahai Rasulullah, bolehkah aku memaksa mereka untuk masuk Islam? Ya. Bolehkah aku memaksa mereka berdua untuk masuk Islam? Fa innahuma qad abaya illa an-nasraniyata. Sesungguhnya kedua-duanya telah enggan masuk Islam, dan tetap ingin di dalam agama Nasrani, maka turunlah ayat tadi. La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Karena Islam itu sempurna. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah dengan kesempurnaan Islam, niscaya masuk Islam dia. Dan siapa yang diberikan hidayah oleh Allah dengan ditutupi hidayah oleh Allah tentang kesempurnaan Islam, maka tidak akan masuk Islam dia. Tidak akan masuk ke dalam agama Islam. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Penulis mengatakan, "Wala munafata baina hadzal ma'na wa bainal ayatil katsirati al mujibati lil jihad." Halaman 442 dalam buku terjemahan, tidak ada perselisihan antara pengertian ayat ini dengan ayat-ayat lainnya yang mengharuskan berjihad. Nah, timbul lagi syubhat dari orang-orang tentang ayat ini. Kenapa Islam mengharuskan jihad? Kan enggak ada paksaan dalam Islam. Ya kan? Bahkan ada hadis riwayat Bukhari Muslim, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Tuh lihat, Islam kan tersebar dengan paksaan. Bahkan ada hadis kamu dari nabimu yang menyebutkan al-jannah tahta dhilalis suyuf. Surga di bawah naungan pedang. Itu kan menunjukkan Islam paksaan. Islam agama berdarah. Ya, sejarah Islam kelam dengan pertumpahan darah. Padahal ayat Al-Qur'an menyatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Maka bagaimana menjawabnya? Ya. Maka perhatikan, beliau mengatakan ayat-ayat jihad, hadis-hadis tentang jihad, ya, terutama hadis yang saya bacakan tadi sering sekali digunakan untuk oleh orang-orang orientalis untuk mencegah dakwah Islam. Ya, untuk menegakkan syariat Islam. Ayat hadis tadi, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan dua kalimat syahadat. Padahal kan mereka kan bilang tidak ada paksaan dalam Islam. Maka bagaimana ini? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, itu semua tidak ada pertentangan. Bagaimana menjawabnya? Fa inna Allah amara bil qital liyakuna ad-din kullahu lillah. Artinya, karena Allah telah memerintahkan untuk berperang agar agama Allah semuanya hanya milik Allah. Jadi tujuan berjihad bukan untuk memaksa orang masuk Islam. Tapi tujuan berjihad menegakkan agama. Beda antara dua hal itu. Ya, tujuan berjihad bukan untuk memaksa orang masuk Islam, tetapi untuk menegakkan agama. Litakuna kalimatullahi hiyal uliya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man jahada fi sabilillah litakuna kalimatullah yal ulia fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah karena ingin menegakkan agama Allah, maka dia adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan jihad. Jadi kalau Anda mengatakan kenapa harus ada jihad, bukankah enggak ada paksaan? Maka kita katakan kita berjihad untuk menegakkan agama Allah, memindahkan manusia dari penyembahan kepada makhluk kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban pertama. Ya, jawaban pertama. Makanya lihat saja dalam peperangan Islam, sejarah tidak bisa berbohong. Ya. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Ya. Sejarah jangan dilupakan. Lihat, sejarah Islam dari mulai Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berjihad, itu pun di awal-awal enggak diperintahkan untuk berjihad. Ketika di dakwah Mekah, periode Mekah enggak ada jihad. Karena memang lemah. Ya, karena memang lemah, tidak bisa berjihad. Islam bukan agama konyol, bukan. Islam agama penuh dengan pemikiran. Karena sudah kuat dan agama Islam ingin ditegakkan, maka adalah proses jihad. Itu pun tatkala orang-orang menolak syariat Islam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat juga sejarah Islam. Tidak ada jihad yang tujuannya membunuh. Tidak ada. Makanya kalau seandainya ada orang-orang yang membawa bendera jihad, tujuannya ingin membunuh, ini keliru. Karena tujuan jihad itu untuk menegakkan agama Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu dengan menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, walidaf'i i'tidal mu'tadin 'ala ad-din. Nah, ini sebab, ini adalah alasan kedua kenapa berjihad. Ya, untuk demi memberantas kesewenang-wenangan orang-orang yang melampaui batas terhadap agama. Ini sebab yang kedua. Yaitu ketika disyariatkan jihad karena ada orang-orang yang berbuat semena-mena terhadap kaum muslimin, baru jihad. Ya. Jadi memang tetap tidak ada paksaan dalam agama. Siapa yang ingin masuk dalam agama Islam, silahkan. Siapa yang tidak ingin masuk dalam agama Islam, silahkan. Saya pernah melihat video beberapa pendakwah yang memasukkan ke dalam agama Islam, maka sebelum bersyahadat, apakah kami paksa kamu masuk Islam? Tidak. Ini keyakinan saya setelah saya mempelajari Islam, maka baru bersyahadat. Karena memang tidak ada paksaan dalam Islam. Ya. Dan jihad, adapun syubhat yang mereka ucapkan berjihad itu menunjukkan kepada paksaan, surga di bawah naungan pedang, kemudian Islam dipenuhi dengan sejarah kelam berdarah, maka kita katakan itu salah satu fungsi jihad adalah untuk menahan perbuatan zalim terhadap kaum muslimin. Ya, seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika beliau peperangan Badar, itu kan agar harta-harta kaum muslimin yang diambil dikembalikan lagi. Itu yang terjadi. Jadi untuk menahan perbuatan zalim dari orang-orang yang melakukan kezaliman. Kemudian, wa ajma'al muslimuna ala annal jihada madin ma'al birri wal fajir. Nah, ini bagus. Kaum muslimin telah berijma' bahwa jihad itu tetap berlaku bersama pemimpin yang baik maupun yang pendosa. Ini akidah seorang muslim yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, bahwa apabila ada pemimpin kita mengharuskan kita berjihad, asalkan dia muslim dan melawan kaum muslimin, maka melawan kaum kafirin maksud saya, maka itu harus dipenuhi, ditaati. Dan ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Misalkan sekarang kalau ada pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia yang sah ini, ya, dan keyakinan seorang muslim berhaluan akidah ahlu sunnah wal jamaah juga meyakini bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang sah, yang patut ditaati, dan dia bukan taghut. Bukan taghut. Ya. Adapun mereka di dalam beberapa praktek undang-undang belum mengerjakan syariat Islam secara maksimal, maka itu kekeliruan dan itu dosa, dan dosa besar di sisi Allah. Akan tetapi mereka bukan taghut. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tatkala mereka memerintahkan kita untuk berjihad, kita wajib taat. Apakah pemerintah tersebut dia merupakan pemerintah yang saleh, yang baik, atau pemerintah tersebut merupakan pemerintah yang pendosa, yang banyak dosanya, menzalimi rakyat, mengorupsi duit rakyat misalkan. Maka tetap wajib taat terhadap mereka. Ya. Selama mereka bukan kafir, selama mereka masih mendirikan sholat dan membiarkan kaum muslimin mendirikan sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Taat dan patuh kepada pemimpin yang sah di negeri yang mempunyai wewenang. Ya, yang sah di negeri dan mempunyai wewenang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wa annahu min al-furudhil mustamirrah al-jihadul qawli wal jihadul fi'li. Nah, di sini penulis mengatakan dan bahwasanya jihad itu perkataan maupun jihad perbuatan. Jadi jihad itu ada dua macam menurut Syekh di sini. Menurut penulis ada dengan perkataan, ada dengan perbuatan. Perkataan bagaimana? Yaitu menjelaskan agama Islam, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisannya. Man ra'a minkum mungkar falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bi lisani. Barang siapa yang di hari kalian melihat sebuah kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, hendaklah luah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Fadzalika adhaful iman. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah keimanan. Ini jihad yang kedua tadi, jihad dengan lisan. Menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Menjelaskan jalan kebenaran, jalan Allah, jalan hidayah. Dan menjelaskan mana jalan syaitan, jalan kebatilan, jalan keburukan, dan semisalnya. Adapun jihad perbuatan, mengangkat senjata melawan musuh. Mengangkat senjata melawan musuh. Saya ulangi sekali lagi bahwa kalau ada yang mengatakan, bukankah Islam tidak ada paksaan, lalu kenapa ada jihad? Jawabannya yang pertama apa tadi? Bahwa jihad ditujukan untuk apa? Menegakkan agama Allah. Jawaban yang kedua apa? Untuk menahan kesewenang-wenangan, kezaliman orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berbuat zalim kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wa man dhanna minal mufassirin anna hadhil ayah tunafi ayatil jihad wa jazama an bi annaha mansukhah فَقَوْلُهُ ضَعِيفٌ لَفْظًا وَمَعْنًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ بَيْنَ لِمَنْ بَيِّنٌ لِمَنْ تَدَبَّرَ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ. Lihat, ini perkataan menarik. Dan siapa saja di antara ahli tafsir yang berbeda bahwa, yang berpendapat bahwa ayat ini meniadakan ayat-ayat jihad, hingga mereka menyatakan bahwa dengan tegas bahwa ayat-ayat jihad itu telah dihapus, maka pendapat mereka ini lemah secara lafaz maupun makna. Sebagaimana hal itu jelas bagi orang-orang yang merenungkan ayat yang mulia ini. Sebagaimana juga telah kami jelaskan sebelumnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebagian ulama berpendapat bahwa ayat jihad terhapus dengan ayat ini. Jadi sudah gak ada jihad lagi. Dan ini pendapat dipakai oleh orang-orang Ubaidiyun. Oleh orang-orang. Ada kelompoknya di negeri ini. Jadi ceritanya, Inggris ingin menghilangkan jihad di tengah kaum muslimin. Dengan cara mereka akhirnya tidak terjadi jihad di tengah kaum muslimin. Dengan cara ini, mengatakan ayat jihad terhapus dengan ayat ini. Ayat jihad terhapus dengan ayat ini. Bahwa jihad tidak ada lagi. Dengan sangkaan mereka, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Ada kelompok yang berpendapat seperti itu dari kelompok-kelompok yang sempalan dalam Islam dan kelompok-kelompok yang mengaku dia kaum muslimin, ya, bahwasanya tidak ada jihad. Kenapa? Karena ayat jihad terhapus dengan 256 dari Al-Baqarah, la ikraha fiddin. Maka Syekh mengatakan ini lemah pendapatnya, baik secara lafaz ataupun secara makna bagi siapa yang meneliti ayat-ayat Al-Qur'an. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa Islam sempurna. Tidak ada paksaan dalam Islam karena Islam sempurna. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah tentang kesempurnaan Islam, dia akan masuk Islam. Siapa yang tidak diberi petunjuk, ditutup hatinya, maka dia tidak akan masuk Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis menarik para ikhwah. Hadis riwayat Imam Bukhari, "Ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ila al-jannah minas fis salasil." Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini. Allah heran dengan suatu kaum yang masuk surga tapi tangannya terantai. Pernah dengar hadis ini? Tangannya diikat dengan rantai tapi dia masuk surga. Bagaimana? Kok bisa? Maka lihat, yani al-asara alladzina yaqdumu bihim bilad al-islam fil wasaq wal aghlal wal quyut wal akbal thumma ba'da dhalika yuslimun wa taslu amaluhum sarairuhum fayakununa min ahli al-jannah. Mereka itu adalah, jadi gini, ada daerah kafir. Kemudian kaum muslimin nyerang, ya. Kemudian mereka jadi tawanan, kalah mereka jadi tawanan, diikat dengan rantai. Kemudian setelah itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, karena sudah terjadi interaksi kaum muslimin dengan akhlaknya, dengan agamanya, akhirnya orang-orang yang jadi tawanan ini masuk Islam, melihat bagusnya akhlak kaum muslimin, bagusnya ibadah mereka sesuai dengan akal ibadah mereka, akhirnya mereka masuk Islam, dan Islamnya bagus lagi, akhirnya mereka meninggal dan mereka masuk ke dalam surga. Padahal mereka masih dalam keadaan apa? Tawanan. Nah, tawanannya ini yang orang masuk surga dengan rantai. Karena mereka masih jadi tawanan dan masuk Islam. Ya, masih jadi tawanan, masuk Islam. Lalu mereka meninggal. Maka mereka masuk surga dengan diikat dengan rantai. Menunjukkan kepada sebuah keanehan, Islam adalah agama yang sempurna, yang kalau orang diberikan petunjuk oleh Allah, dia akan masuk Islam dengan seketika. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis kemudian mengatakan, ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهِ انْكِسَامَ النَّاسِ إِلَى قِسْمَيْنِ. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pembagian manusia kepada dua bagian. Ya, qismun amana billahi wahdahu la syarikalah. Pertama, manusia yang beriman kepada Allah semata tiada sekutu baginya. Wa kafara bitaghut, dan kafir dengan taghut. Wa huwa kullu ma yunafil iman billah minasyriki wa ghairihi. Itu segala hal yang meniadakan keimanan kepada Allah dari kesyirikan dan selainnya. Ini yang disebut dengan taghut. Taghut itu adalah setiap yang bertentangan dengan iman, yaitu yang berupa kesyirikan dan semisalnya. Nah, ini bagian manusia pertama. Fahadha qad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka orang ini telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allati lam fisama laha, yakni yang tidak ada putusnya. Para ikhwah, al-urwa al-wuthqa itu jadi tali yang diikat-ikat. Kalau kita tali tambang, gonom, ya, itu susah untuk putusnya. Kenapa susah untuk putusnya? Karena dia dianyam-anyam. Beda dengan cuma satu tali, satu benang, cepat putusnya. Begitulah gambaran orang beriman. Lam fisama laha, bahwasanya orang yang beriman kepada Allah, dia akan berpegang teguh kepada tali itu. Tali buhul-buhulnya yang berlipat-lipat tadi. Tidak akan pernah putus. Begitulah orang beriman. Ya, begitulah orang beriman. Bahkan dia tidak akan tegak di atas ajaran yang benar hingga sampai kepada Allah dan negeri kemuliaannya. Di sini disebutkan, bal huwa mustaqimun ala dinis sayhatta yasila bihi ilallah wa ila dari karamatih, yaitu sampai kepada surga. Artinya benang tersebut tidak akan pernah putus kecuali dia mati kemudian bertemu dengan Allah dan masuk ke dalam surga. Ya, tidak akan pernah putus. Dia terus berpegang. Orang yang beriman seperti ini, yang beriman hanya kepada Allah semata, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia seperti berpegang teguh kepada tali yang tidak pernah putus. Orang kalau berpegang teguh kepada tali yang tidak pernah putus, dia tidak akan pernah sesat. Nah, ini indahnya Islam. Itu indahnya iman. Itu indahnya tauhid. Tidak akan pernah sesat. Kenapa? Karena dia berpegang teguh kepada tali yang tidak pernah putus. Sampai kapan? Sampai dia bertemu dengan Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Kemudian wayukhadhu al-qismu tsani min mafhumil ayah. Dan yang kedua dapat diambil dari pemahaman terbalik dari ayat ini. Anna man lam yu'min billah bal kafara bih wa amana bi taghut fa innahu halikun halakan abadiyan mu'adzabun 'adzaban sarmadiyan, yaitu bahwa barang siapa yang tidak beriman kepada Allah bahkan dia kafir kepadanya dan beriman kepada taghut, maka dia akan binasa dengan kebinasaan yang abadi, disiksa dengan siksaan yang selamanya. Disiksa dengan siksaan yang selamanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman ayatnya. Karena Allah berfirman, siapa yang beriman kepada Allah dan tidak dan kafir terhadap selain Allah, maka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia berarti telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Pemahaman baliknya, yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada selain Allah, maka dia akan celaka, binasa, disiksa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah berfirman, "Wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah." Siapa yang kufur terhadap taghut? Umar bin Khattab mengatakan taghut adalah sihir. Dan ini bentuk kesyirikan. Sihir di dalamnya terdapat kesyirikan karena meminta tolong kepada syaitan, jin. Dan taghut artinya juga adalah syaitan, kata Umar bin Khattab. Taghut artinya adalah syaitan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lanjutkan, wa qawlu wallahu sami' ay li jamil aswat bi ikhtilafil lughat ala tafannunil hajat wa sami'un li du'a'id da'in wa khudu'il mutadarri'in. Dan firman-Nya Allah Maha mendengar, yakni kepada segala suara dengan segala macam perbedaan bahasanya menurut segala kebutuhan, bentuk kebutuhannya, dan juga Maha mendengar akan doa orang-orang yang bermunajat dan kedudukan ketundukan orang-orang yang merendahkan diri kepada-Nya. Nama Allah As-Sami', ini nama yang agung. Yang kalau seandainya kita resapkan dalam sanubari kita, akan benar-benar menenangkan hati. Akan benar-benar membuat seseorang lebih selalu ingin berdoa kepada Allah. Ya, nama Allah As-Sami', yang berarti Allah mempunyai sifat sama, pendengaran. Karena ketika Allah Maha mendengar, maka berarti Allah mendengar segala macam permintaan. Jadi misalkan ini ada seratusan orang yang hadir sekarang, ya. Pada saat bersamaan jam 7 teng nanti semuanya minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan kewalahan. Setiap dari kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Itu urusan Allah. Itu kuasa Allah. Itulah yang disebut dengan As-Sami'. Allah Maha mendengar. Beda dengan manusia. Manusia, misalkan saya dulu waktu di pesantren, kiai saya dengar tasmi' orang itu 3. 1, 2, 3 kanan. Beliau sambil ngantuk-ngantuk gitu. Tapi kalau salah, tok. Kalau salah, tok. 3. Ya, didengar sekaligus. Itu kalau 5 udah gak bisa lagi dah. Ya, 3 itu saja sudah berat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Allah. Pada saat yang bersamaan manusia minta dengan permintaan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, semuanya akan didengar oleh Allah dan semuanya akan diberikan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun kena minta kepada pengurus masjid, itu pintu ditutup. Karena ibu-ibu lewat, mata ulun meleleh situ terus. Ya. Ditutupi lawan apa gitu. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, li jami'il aswat bi ikhtilafil lughat ala tafannunil hajat. 3 hal yang luar biasa. Pertama, mendengar seluruh suara, ya, dengan perbedaan seluruh bahasa, dengan perbedaan berjenis-jenis permintaan. Oh, subhanallah. Ya, subhanallah amma subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikan kepada Allah Subhanahu. Jadi benar Pak, orang syirik itu enggak ada, tidak ada motivasi dia melakukan kesyirikan. Untuk apa dia minta kepada selain Allah? Allah As-Sami', ya, li jami' aswat, maha mendengar untuk seluruh suara, dengan berbagai macam bahasa, dengan berjenis-jenis permintaan, semuanya dikasih oleh Allah. Kurang apa lagi? Subhanallah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih orang minta kepada selain Allah? Masih bersandar kepada selain Allah? Masih kemudian seseorang malas berdoa? Seperti yang saya contohkan tadi. Semua dari kita jam 7 teng nanti, ya, setelah ini kita sholat, setelah sholat minta semuanya kepada Allah. Itu semuanya akan didengar oleh Allah dengan bahasa yang berbeda-beda. Ada pakai bahasa Banjar, ada bahasa pakai hulu sungai, ada pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Ya, permintaannya berbeda-beda, berjenis-jenis. Ada yang minta dilancarkan rezeki, ada yang minta dimudahkan jodoh, ada yang minta di lunaskan hutang, ada yang minta dimudahkan jodoh yang kedua, ada yang minta macam-macam dan semisalnya. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi? Kok masih ada yang minta kepada selain Allah? Alim, lihat alim sekarang, bima aqnathu sudur wa ma khafiya min khafayal umur fayujaziya kullu ahadin bihasabi ma ya'lamuhu min niyatihi wa amalihi. Allah Maha mengetahui segala yang disembunyikan dalam hati, segala perkara yang tersembunyi dan tidak nampak, hingga Dia membalas setiap orang sesuai dengan apa yang diperbuatnya dari niat maupun amalnya. Alim. Enggak perlu kita riya. Hah? Nyebut-nyebutkan amal, kalau dilihat orang tambah semangat. Dan ini saya berpesan dalam bulan Ramadan, ya, termasuk yang menjadikan puasa kita bukan puasanya orang awam. Jaga amal sampai membukakan puasa. Jaga amal. Ya. Puasa itu orang tidak bisa riya. Kalau sholat kan orang bisa riya. Allahu Akbar. Mulai takbir saja sudah beda takbirnya misalkan. Ya, terlalu berlebihan. Allah. Kemudian miring-miring sholatnya, kemudian macam-macam, dibuat-buat nangis dan semisalnya. Ya. Tapi kalau puasa enggak bisa riya. Gimana riya? Puasa. Mau ngomong gimana? Makanya Imam Ibnu Hajar, kemudian Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan ar-riya as-sawmu la yadkhuluhu fihi ar-riya bi khilafi ghairihi. Puasa enggak bisa dimasuki riya. Beda dengan amal-amal lain. Orang puasa cuma menahan. Menahan makan, menahan minum, menahan bersetubuh. Kan enggak bisa dia riya. Bibirnya dikaring-karingkan biar orang tahu dia puasa. Kan enggak. Ya. Makanya ada perkataan para ulama, belajarlah ikhlas dari puasa. Enggak ada yang tahu orang puasa. Pian masuk kantor, ya, mau puasa enggak puasa enggak ada orang yang tahu. Kecuali kalau ngomong. Maka jaga benar-benar, simpan amalnya baik-baik. Ya, terutama amalan-amalan baca Quran, bersedekah, ya, sholat malam, berdoa, simpan baik-baik amalnya. Jangan sampai apalagi di zaman sekarang media sosial. Walau dengan isyarat. Indahnya lah sekalinya surat Al-Baqarah itu menunjukkan bahwasanya dia sudah habis surat Al-Baqarah. Ya. Ini para ikhwan yang dirah, tutup baik-baik, rapat, biar Allah aja yang tahu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara, dan kemarin saya sebutkan waktu kajian, dan saya berharap kepada tim dakwah sunnah agar cepat-cepat di-upload itu videonya. Puasanya orang awam, saya sebutkan bahwa bulan Ramadan bulan beramal, bulan perjuangan. Salah satu amal seseorang yang mungkin orang lupa, jadi cari Pak, kita kesempatan yang sangat maksimal ini, kita cari celah-celah yang orang tidak ada di situ. Contoh, membukakan puasa di traffic light. Bukakan puasa. Orang kan kehidupan bermacam-macam. Ada yang dia bulan Ramadan memang stay di masjid. Tapi ada yang tetap bekerja, akhirnya menyebabkan dia setiap buka puasa selalu di jalan. Alangkah indahnya. Ya. Membukakan puasa, walau hanya dengan satu kurma, walau hanya dengan satu air, selesai dia, bukakan puasa. Tidak usah diplastiki, nah ambil pian, buang kena bijinya semana apa. Yang penting dia buka puasa. Ya. Ya, kadang mungkin juga kita bawa kolak ke sana. Nih kolak. Jadi macet supply operan gitu. Ya. Tapi yang penting kan kita buka puasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semestinya ya san, kita kemudian dakwah kita harus jeli dalam keadaan seperti itu. Biar kita menggunakan bulan ini semaksimal mungkin. Ini bisa yang bisa kita sampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.